Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Dan insyaAllah kita lanjutkan pengajarannya terakhir tentang Al-Qalbul Madani, pergantian tempat huruf dalam sebuah kata karena ada sebab-sebab tertentu, karena dalam keadaan-keadaan tertentu, mana sudah dijelaskan beberapa contohnya. Sekarang kita lanjutkan tentunya pun latihan terkait dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya dalam pengantar ini, yakni mizan sorfi dan qalb makani. Awalan yang pertama, jin al-kalimatil atiyata, zinil kalimatil atiyata, timbanglah, wazanlah atau buatlah wazan pada kata-kata berikut ini. Contoh yang pertama, sudah ya, kita ulangi lagi. Ittaqa ittaqa, ini dari fi'il asalnya waqa, kemudian mengikuti wazan ista'ala. Jadi asalnya itu waqa, kemudian dibentuk mengikuti wazan ista'ala, kemudian menjadi ittaqa. Kalau dilihat aslinya, dari waqa menjadi ista'ala, mestinya apa? Atau asalnya ista'ala. Oh. Iutaqa, ya. Dari waqa dibentuk ifta'ala, asalnya menjadi iutaqa. Kemudian wawunya itu masuk atau berubah menjadi ta, menjadi ittaqa. Ada perubahan penggantian huruf di sini. Asalnya waqa, ya. Ini waqa itu menjaga atau melindungi, ittaqa ya, hampir sama ya. Kemudian makna yang lain menjadi bertakwa ya, takut atau bertakwa, itu ittaqa. Satu contoh lagi, istasyara, istasyara. Di sini huruf tambahannya hamzah, wasal, kemudian sin, kemudian ta. Jadi tiga huruf tambahan. Jadi huruf aslinya yang sesudahnya, yang selain dari itu, hamzah, wasal tambahan, sin tambahan, ta juga tambahan. Jadi yang asli selain dari tambahan tersebut, yaitu sin, alif, dan ro. Itu yang diganti dengan wazan sehingga menjadi is, asalnya ini ya, is taf ala, ini wazan asalnya is taf ala. Kemudian tadi ain, ain kalimah itu berupa alif, maka dia tidak di fathah. Dimana pada wazan ain kalimah itu fathah, is taf ala. Ya, karena ya, ini fi'il asalnya di sini ya, asalnya dari syara, ya, ini fi'il asalnya syara berarti ya. Nah di situ an kalimah alif, kemudian dibentuk istaf ala, maka tadi alif tidak berharokat, tidak bisa berharokat fathah. Ya, jadi alifnya di sini tidak bisa berharakat fathah. Kemudian fa kalimah pada wazan sukun, adapun di sini fa kalimah pada huruf shin itu yang menjadi berharakat. Jadi karena di situ ada huruf ilah, jadi setiap yang ada huruf ilah nanti biasanya ada perubahan semacam penggantian huruf atau penggantian tempat atau penggantian harokat, gitu ya. Diwazannya istaf'ala. Istasyara maknanya minta nasihat atau ya, permusyawarah atau minta nasihat. Ya. Berikutnya, coba. Inkasara. Ini huruf tambahannya hamzah dan nun. Dan ini hurufnya ya, tidak ada huruf ilah ya. Ini mudah insyaallah. Berarti apa? Tadi huruf tambahannya hamzah dan nun. Berarti yang lainnya yang huruf asli. Berarti wazannya in fa'ala. Ya, aslinya kasara kemudian dibentuk wazan in fa'ala menjadi in kasara. Ini dari wazannya in fa'ala. Jadi huruf tambahan adalah hamzah, wasal dan nun. Ini pecah ya, menjadi pecah, menjadi rusak. Yang kedua, yang berikutnya itu immaha. Jadi mimnya itu tasdid dan fathah, bukan sukun ya. Immaha, bukan imha. Jadi mim pada mim itu di tasdid dan fathah, sehingga dibaca immaha. Immaha. Ada yang bisa? Ini masuk apa? Immaha. Ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu bab atau wazan in fa'ala ini. Lalu kok bisa? Dari fi'il aslinya apa? Maha. Ya. Maha. Maha. Mim fa kalimah, ha ain kalimah, kemudian alif lam kalimah ya. Maha sudah dibentuk mengikuti wazan in fa'ala. Sesuaikan dulu dari asalnya in ma ha in maha. Lam kalimah tadi alif ya. Ini alif dia tidak bisa menerima harakat sehingga tetap alifnya tetap sukun, tidak berharakat fathah. Jadi dari maha dibuat wazan in fa'ala menjadi in maha. Nah, kemudian di sini nun sukun ketemu mim ya, dalam hukum apa bacaan itu masuk nunnya ke mim menjadi im maha. Jadi yang demikian juga berlaku. Dulu kalau kita belajar tajwid ya, ya kan dipelajari nun sukun ketemu mim maka nunnya itu masuk ke mim, ya kan? Jadi tajwid dipelajari demikian. Nah, ini ternyata juga berlaku pula dalam kata-kata dalam bahasa Arab. Nun sukun ketemu mim maka dia masuk ke huruf mim tersebut sehingga menjadi immaha. Terhapus atau hilang maknanya ya. Maha itu menghapus ya, maha maknanya menghapus. Immaha hilang atau terhapus. Berikutnya qoma. Apa wazannya? Ini tiga huruf ya, wazan yang dasar ya, fa'ala. Qoma fa'ala. Karena ain kalimah alif tidak menerima harokat, maka pada lafaz koma juga tidak berharokat pada alifnya. Tapi kalau dikembalikan ke wazan menjadi fa'ala. Asli. Kalau koma aslinya qawama dengan wawu, ini aslinya. Kemudian wawunya berubah menjadi alif. نجري قامة. Berikutnya yaduru. Nah, ini bentuk fi'il mudhari'. Di mana pada fi'il mudhari' itu ada huruf tambahan di awal, yakni huruf ya. Atau yang disebut dengan huruf mudhari'. Fi'ilnya mudhari', kemudian huruf yang ada di awal disebut huruf mudhari'. Itu huruf ya dalam contoh ini, atau secara asal hurufnya adalah ya. Jadi ya duru, ya-nya itu tambahan ya, huruf mudhari' sebagai bentuk fi'il mudhari' tadi. Kemudian yang lainnya itu berarti yang huruf asli, yang pokok. Seperti huruf dal, wawu, dan ra. Kemudian dibentuk wazannya, ya-nya huruf mudhari' ditulis dulu. Kemudian fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Kemudian ya, di situ yaduru yang nampak obamahnya pada huruf dal ya, yaduru. Ya, ini karena ada huruf wawu pada ain kalimah. Ya. Tetapi kalau dikembalikan ke wazan itu nanti mengikuti yang wazan yaf'ulu. Ya, jadi aslinya yaduru itu adalah yadwuru. Ya. Yadwuru, ini aslinya. Nah, menurut lidah Arab mengucapkan yadwuru itu sulit. Maka tadi harakatnya dipindah, diubah, dibalik. Ubahnya diajukan dari wawu menuju ke dal, kemudian sukun pada dal diakhirkan ke wawu sehingga menjadi yaduru. Dari yaduru menjadi yaduru. Nah, ketika dibuat wazan atau dikembalikan ke wazannya menggunakan yang asli, jadi yaduru berarti wazannya yaf'ulu. Jadi bukan wazannya ya yaf'ulu, tapi dia wazannya yaf'ulu. Yaduru berputar. Sebagaimana dijelaskan kemarin ya, jadi kalau ada huruf ilah maka di situ wazan kembalikan ke huruf aslinya. Baik. Berikutnya sudah semua ya. Jadi asli katanya duru. Yadwuru. Yadwuru. Kalau maudhinya daro, daro pun aslinya ya dawaro, dawaro aslinya, kemudian wawunya berubah menjadi alif menjadi garo, itu maudhinya. Ya. Kamu yang tadi istasyara itu sebenarnya dari apa? Dari syara, dari syar, syara, syara, kemudian tambahannya hamzah, sin dan ta. Menjadi istasyara. Wazannya tadi istaf'ala ya, wazannya istaf'ala dari. Tapi kan ada huruf ilah maka ada penyesuaian tadi ya, istaf'ala. Jadi tambahannya ini hamzah sin dan ta. Jadi huruf tambahan itu maksimal 3 ini. Paling banyak yang ada 3. Tidak ada yang ditambahi 4 huruf. Paling banyak itu 3. 1, 2, dan 3 huruf tambahan. Beda-beda, nanti ada yang di depan, ada yang di tengah. Ada yang di depan, ada yang di tengah. Ya. Ya, dari secara umum nanti ya, dari bentuk dasar fa'ala dengan kemudian ada tambahan-tambahan tadi, ada istaf'ala, tadi ada ifta'ala, ada infa'ala. Nah itu nanti semuanya ada 12. Itu baru berapa, 3 yang disebutkan ya. Istaf'ala, kemudian ifta'ala dan infa'ala, ya, baru 3 yang disebutkan. Secara keseluruhan nanti ada 12 bentuk baru, artinya ada huruf tambahannya dari aslinya fa'ala ini. Nanti insya Allah di pelajaran bahasa Inggris akan dijelaskan. Berikutnya anaro. Apa wajahnya? Cengkau. Anaro menyinari ya maknanya. Ini aslinya dari fi'il naro, bukan narun api, bukan ya, bukan isim, ini fi'il. Walaupun tulisannya mungkin sama, tapi ini fi'il maka dibaca naro. Kalau isim narun api atau neraka itu narun, tulisannya sama. Tapi jenis katanya berbeda, yang satu isim yang fi'il, membacanya juga berbeda ya. Narun dengan tanwin dhamma, adapun naro ini fi'il, huruf akhirnya fathah, fi'il madhi. Nah itu asalnya tadi naro, kemudian menjadi anaro, berarti ada tambahan hamzah di awal. Ini hamzah ya di awal ini. Nah, kalau naro itu wazannya fa'ala, ya, maka anaro dia wazannya dengan menambahkan hamzah di awal, kemudian baru huruf wazannya ini. Nah aslinya dengan adanya tambahan hamzah di awal itu wazannya menjadi af'ala. Ya. Aslinya ya, itu menjadi af'ala. Kemudian pada fi'il naro tadi ada huruf illah pada ain kalimah, yaitu alif. Nah, ketika dibentuk af'ala, kalau diurutkan ya di sini menjadi seperti ini ya. An. Nah, aslinya seperti ini, tetapi alif kan tidak bisa menerima harakat, maka fathahnya di sini tidak bisa muncul. Kemudian dari nun yang aslinya sukun karena mengikuti wazan af'ala, ya, digantikan oleh fathah. Karena sesudah nun ada alif, berarti itu harus diganti dengan fathah supaya sesuai, sehingga menjadi anaro. Apa? Tidak tasdid ya. Anaro biasa ya, tidak tasdid. Menyinari. Menyinari ya, anaro menyinari. Kalau ada pernah dengar nama orang Munir, itu dari fi'il ini ya, Munir. Dari fi'il anaro itu nanti menjadi munir, orang yang menyinari. Cara bahasa ya artinya demikian. Kita lanjutkan. Iqma'anna. Iqma'anna. Maknanya tenang. Tumaknina, menjadi tenang, menjadi tumaknina. Tumaknina ya. Iqma'anna. Sudah ya. Jadi apa ini? If ya. Ilpok ma'anna ini huruf aslinya ada 4 huruf. Jadi tidak 3 huruf. Jadi nanti akan dibahas insya Allah. Tapi VL secara asli ya, kebanyakan tiga huruf. Maka wazan dibuat dengan tiga huruf, fa, ain dan lam. Tapi juga ada beberapa bagian fi'il yang aslinya ada empat huruf. Bukan tambahan, tapi memang asli empat huruf. Kemarin sudah dibahas ya pada nizam sharfi. Nah, ketika aslinya empat huruf, maka nanti pada wazan ditambahkan huruf lam ya, pada wazannya. Tapi kita lihat ini dulu. Ilqa ma'anna, ini huruf aslinya pada qa, mim, hamzah, dan nun. Ini huruf aslinya. Jadi ada empat huruf asli. Qa, mim, hamzah, dan nun. Dan dibaca atau diapakan tom ana. Ya, tom ana. Ini bentuk aslinya fi'il tersebut. Tom ana dibuat wazan apa? Karena empat huruf ya. Padahal huruf wazan ada tiga, maka ditambah lam di akhirnya. Kemarin ya pada pembahasan nizam sharfi sudah dibahas ya. Jadi kalau lebih dari tiga huruf dan asli, maka ditambahkan lam di akhir atau pada wazan tersebut pada huruf yang keempat. Di halaman 11 mana sudah ya, betul. Fom ana, wazannya fa lala. Ini fom ana berarti wazannya fa lala sesuai harokatnya, yang pertama fathah, yang kedua sukun, yang ketiga fathah, yang keempat fathah. Jadi wazannya fa lala. Jadi lam yang pertama itu pada huruf ketiga dari fi'il tadi, kemudian lam yang kedua sebagai ganti pada huruf yang keempat. Ini itu wazannya. Dan ini aslinya tom ana fa'lala. Kemudian dari tom ana dibentuk, diubah menjadi ilpok ma'anna. Berarti huruf tambahannya apa? Hamzah wasol. Dan apa ini? Mengulang nunnya. Berarti kalau dibuat wazan hamzah wasol, kemudian wazannya jadi fa'lala, ditulis dulu. Ya. Kemudian nun tadi pada lam yang kedua ya, ini diulang. Berarti lam kedua di sini diulang dengan tasdid ya. Pada wazan yang lam kedua diulang dengan tasdid. Sehingga wazannya if alal la. If alal la. Jadi ilpok ma'anna wazannya if alal la. Tom ana wazannya fa'lala, ilpok ma'anna wazannya if'alala. Jadi ada tasdid pada lam yang kedua pada wazan sesuai dengan kata ini, ilpok ma'anna. Baik. Berikutnya Ja'farun, ini isim ya, nama orang ya, Ja'far. Bentuk isim, jenis isim. Berapa huruf di sini? Ada empat huruf. Dan empat huruf ini asli semuanya. Artinya kalau salah satu dihilangkan, maksudnya mengubah makna atau tidak menjadi tidak bermakna. Berarti empat maknanya ini asli semuanya. Nah, kalau asli tadi wazannya tambahkan lam di akhir. Jadi ada dua lam pada wazan. Kemudian harakatnya mengikuti fa, la, lun. Karena isim ya, maka huruf akhirnya tanwin. Boma tanwin. Ja'farun, wazannya fa, la, lun. Jadi sesuaikan dengan jenis kata, harakatnya sesuai dengan kata tersebut. Kalau itu isim, Ja'farun fa'lalun. Tapi kalau tadi fi'il seperti tom ana, maka wazannya ya fa'lala. Jadi huruf akhirnya pun juga akan sesuai, akan sama. Tidak sekedar susunan huruf, urutan huruf, tapi harakatnya pun sampai harakat yang paling akhir pun juga harus sama, harus sesuai. Jenisnya apakah dhammah, kasrah atau fathah, kemudian itu tanwin ataukah tidak tanwin, tasbih ataukah tidak tasbih, itu harus sesuai, harus sama. Secara umum demikian, aslinya ya, aslinya demikian. Berikutnya, makulun, makulun, yang dikatakan, sesuatu yang dikatakan, artinya ya, makulun sesuatu yang dikatakan. Dari apa ini? Ada yang tahu? Ini asalnya dari fi'il, dari fi'il qala, berkata, qala berkata. Wajibnya apa berarti kalau qala? Fa'ala. Qala wajibnya fa'ala. Kemudian dari qala, dari fi'il qala itu nanti bisa dibentuk ya, ke bentuk tertentu ya, untuk menunjukkan makna tadi sesuatu yang dikatakan atau hasil dari perbuatan mengatakan, perbuatan qala, sesuatu yang dikatakan. Nah, bentuk tersebut itu aslinya wazannya adalah maf'ulun. Atau yang lebih dikenal dengan istilah ism maf'ul. Ya, jadi dibentuk menjadi ism maf'ul. Ismul maf'ul. Ini bentuk ism maf'ul. Artinya dia menunjukkan makna hasil atau sesuatu yang menjadi akibat dari perbuatan tersebut. Qala berkata. Nah, sesuatu yang dikatakan menjadi tadi disebut dengan isim maf'ul, itu nanti wazannya maf'ulun. Nah, dari maf'ulun kalau diterapkan ke qala tadi, kita urutkan ya, menjadi maf'ulun, ya kan? Dengan catatan apa? Qala kan dengan alif. Nah, alif pada qala aslinya apa? Wawu ya. Kemarin kan disebutkan qala itu aslinya qawala. Qala aslinya qawala. Jadi ain kalimah pada qala itu wawu aslinya. Nah, ketika dibentuk mengikuti wazan maf'ulun, maka digunakan yang asli, kembalikan ke asli dengan wawu tadi. Ya. Sehingga bentuknya menjadi maf'ulun. Dari maf'ulun diterapkan ke qawala atau qala menjadi maf'ulun. Ya, ini qaf, fa kalimah, kemudian wawu, ain kalimah di sini, kemudian wawu yang kedua itu tambahan pada wazan ya, maf'ulun ada wawu, kemudian lam, ini juga lam kalimah. Jadi dari qala yang aslinya qawala dibentuk isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun menjadi maf'ulun. Nah, kemudian dari maf'ulun tersebut ini huruf illah yaitu pada ain kalimah itu dihilangkan. Ya, huruf illahnya ya, dalam bentuk ini maf'ulun itu dihilangkan. Ya. Dan ketika sudah dihilangkan ditemui apa? Qaf ini sukun, wawu juga sukun. Kan tidak bisa bertemu dua huruf yang beriringan sama-sama sukun ya. Maka sukun yang awal pada qaf itu diubah sesuai dengan huruf wawu sesudahnya. Diubah dengan harokat yang sesuai dengan wawu sesudahnya. Wawu sesuainya dengan apa? Dengan dhamma. Ya. Wawu itu sesuai dengan dhamma. Maka qafnya diubah dengan dhamma. Sehingga didapatkan makulun. Ini, jadi bentuknya menjadi makulun. Jadi makulun wazannya berarti ini maf'ulun. Atau kalau tadi itu dihilangkan ain kalimah ya menjadi mafulun, ya wajahnya menjadi mafulun karena ainnya dihilangkan, ya mafulun. Jadi seperti itu. Berikutnya mabi'un, mabi'un ini dari fi'il ba'a, ya. Kemudian sama seperti tadi sebelumnya maf'ulun, mabi'un atau ba'a dibentuk mengikuti wazan maf'ulun tadi, ya. Ba'a dibentuk mengikuti wazan maf'ulun, itu bentuk isim maf'ul tadi. Kita lihat asalnya dulu. Ba'a alifnya aslinya adalah apa? Ya. Jadi ba'a aslinya adalah ba'ya'a. Ini aslinya adalah ba'ya'a. Jadi pada ain kalimah huruf ya itu yang asli. Kemudian dibentuk maf'ulun, sesuaikan dulu secara aslinya menjadi mabyu'un, ya mabyu'un. Kemudian dari itu karena dia karena ini ada ya, ya kemudian sesudahnya wawu, maka wawu di sini diubah sesuai dengan ya-nya sehingga menjadi mabyu'un, ya mabyu'un. Jadi wawu pada maf'ulun diubah menjadi ya supaya sesuai dengan ya yang sebelumnya. Mabyu'un. Kemudian sesudah itu huruf illah ya tadi itu dihilangkan. Ya, ini. Ya, yang tadi huruf illah ain kalimah itu dihilangkan. Ya. Sesudah dihilangkan tadi ditemui apa? Ba'nya sukun. Kemudian ya-nya juga sukun. Ya. Dua huruf beriringan, berurutan, sukun semua. Ini tidak boleh. Maka sukun yang awal diubah dengan harokat yang sesuai dengan ya sesudahnya. Harokat yang sesuai dengan ya, yaitu apa? Kasroh. Maka sukunnya diubah menjadi kasroh. Sehingga menjadi mabi'un. Nah, wazannya mafi'un karena ain kalimahnya dihilangkan, maka di sini wazannya menjadi mafi'un. Ain kalimah dihilangkan dan ya itu berubah dari wawu yang tambahan tadi pada bentuk isim maf'ul, ya. Ini ya. Ada yang ditanyakan dulu dari ini? Mabi'un yang dijual. Ba'a menjual, mabi'un sesuatu yang dijual. Ya. Kalau ain kalimahnya dihilangkan, apa bukan mabi'un? Hah? Afwan. Mafilun. Iya, keliru ya. Mafilun. Ini tadi mafulun, ini mafilun. Keliru ain di sini. Mabion wajibnya mafilun. Jadi ain kalimahnya dihilangkan. Ada lagi yang ditanyakan sebelumnya? Tadi yang tom anak itu nyari di tok, huruf tok. Tok. Kamu tok? Iya, nyarinya di huruf tok. Ya, jadi salah satu fungsinya, faedahnya, manfaatnya kita belajar sorof juga tadi mencari kata dalam kamus itu mudah. Artinya tahu caranya, tahu tempatnya di mana. Seperti makulun, mabion. Kalau dibuka kamus misalnya, ini artinya apa? Buka kamus, dibuka pada huruf mim, tidak akan ketemu. Walaupun ini yang tampak huruf awalnya mim. Kan kamus kan biasanya huruf awal ya. Mencari arti dalam kamus kan dilihat huruf awalnya apa secara umum ya. Tapi kalau bahasa Arab tidak mesti. Tapi dilihat huruf awal pada kata asli, pada fi'il asli. Bukan pada kata hasil jadinya. Ya, jadi kalau mencari kata mabion, makulun tadi di huruf mim, buat tidak akan ketemu. Ya, tapi mencarinya apa? Kalau makulun tadi huruf qaf. Kalau mabion dari ba'a berarti huruf ba. Itu pun kalau dalam kamus ditulis bentuk kata makulun ataupun mabion. Kalau ditulis di situ. Kalau tidak, ya kadang-kadang tidak ditulis. Terus bagaimana? Ya ini tadi, dari bentuk isim maf'ul itu bisa diketahui maknanya tadi sesuatu yang merupakan hasil dari perbuatan fi'il. Mabion maknanya sesuatu yang dijual. Maf'ulun maknanya sesuatu yang dikatakan. Karena bentuk maf'ulun memberikan makna isim maf'ul tadi. Jadi tidak mesti nanti setiap kata itu ditulis semua. Ya nanti kamusnya akan terlalu panjang, terlalu tebal. Jadi yang ditulis biasanya yang tertentu, yang itu sering digunakan. Adapun yang tidak terlalu sering atau tidak terlalu penting ya tidak ditulis. Tapi dari bentuk kata bisa diketahui maknanya. Tadi maf'ulun itu bentuk isim maf'ul yang memberikan makna tadi sesuatu yang sebagai hasil atau sebagai akibat dari perbuatan fi'ilnya. Nanti soal di pembahasan itu akan dibahas lebih rinci ya. Jadi dari satu fi'il ya, nanti disebut dengan mustaqqat. Ya. Al mustaqqat. Di pembahasan berikutnya nanti insyaallah akan dibahas ya al mustaqqat. Jadi pecahan-pecahan dari fi'il, perubahan-perubahan bentuk dari satu fi'il. Jadi satu fi'il nanti bisa menjadi sekian bentuk. Ada tadi fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul dan seterusnya. Nanti insyaallah dibahas lebih lanjut. Nah, setiap bentuk nanti menunjukkan makna tersendiri. Sebagai yang pelakunya misalnya, atau terkait dengan tempatnya atau yang lain. Berikutnya imshi. Dari fi'il apa ini? Masya yamshi. Masya yamshi. Kemudian imshi bentuk fi'il amr ya. Imshi itu bentuk fi'il amr. Maudhunya ya, masya ya. Kemudian mubareknya yang shi ya, kemudian amrnya menjadi im shi. Gimana di situ kalau dilihat mawi ataupun mubareknya ada huruf ilah di akhir. Masya itu alif, huruf ilahnya. Kemudian yang shi menjadi ya, atau bahkan ya ini yang aslinya ya ya ini. Kemudian pada amr im shi, huruf ilah di akhir dihilangkan, dibuang, ya. dihilangkan, dibuang. Sehingga kalau dibuat wazannya, masya itu fa'ala yamshi yaf yaf yamshi, shinnya di kasrah. Berarti di sini yaf yaf'ai yaf'ailu, harakatnya sesuai yamshi dengan kasrah pada ain kalimat, maka wazannya juga ainnya di kasrah yaf'ailu. Nah, yamshi tadi huruf akhirnya ya dibaca sukun ya, tapi sebenarnya itu aslinya dhammah. Aslinya ya dhammah, hanya saja untuk lidah Arab itu sulit mengucapkan yamshiyu, maka mereka mengucapkan dengan sukun yamshi. Tapi pada wazan ya kembalikan ke aslinya yaf'ailu. Kemudian di bentuk amr, huruf ilah yaitu pada lam kalimat dibuang, dihilangkan. Maka di sini juga lam kalimat dibuang sehingga amarnya menjadi if'ai. Wazan fil amarnya menjadi if'ai. Imshi if'ai. Masya berjalan, imshi ya, berjalanlah. Yang berikutnya ghadan farun. Kemarin sudah diceritakan contoh ghadan farun di halaman 11. Ada berapa huruf di sini? Ghadan farun 5 huruf. Ya. Dan ini hurufnya asli semua. Ya. Dan kata yang seperti ini sampai 5 huruf yang asli itu sangat-sangat jarang sekali. Kemudian ketika dibuat wazan, ketika ada 5 huruf, maka dari huruf wazan yang pokok ini ya, 3 huruf ini, kemudian huruf tambahannya yang asli tadi ada huruf keempat dan kelima, itu pada wazan digunakan huruf lam kalimahnya. Sehingga tambahkan lam 1 dan lam 2. Sehingga lamnya ada 3 pada wazan. Ya. Karena menyesuaikan dengan isim ghadan farun. Ada 5 huruf, dari 5 pada wazan itu hanya ada 3 huruf, maka ditambahkan 2 huruf tambahan yang itu mengambil huruf lam kalimat. Ya. Kemudian baru selesaikan harokatnya. Rodon farun fa al la lun. Dengan rodon farun fa al la lun. Jadi wazannya adalah fa al la lun. Nah, kemudian pada wazan, ya, pada wazan ya, didapati 2 huruf yang sama berurutan, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Jadi pada lam yang pertama dan pada lam yang kedua, itu lam pertama sukun, kemudian lam kedua berharokat. Ya, maka sesuai kaidah penulisan dalam bahasa Arab yang semacam itu diringkas dengan tasdid. Jadi hurufnya jadikan 1, kemudian diganti dengan tasdid. Sehingga wazannya fa'alalun. Lafaznya tetap sama kan? Fa'alalun. Tetapi penulisannya saja yang lebih diringkas, karena tadi pada wazan itu ada 2 lam yang sama berurutan, kemudian lam pertama sukun dan lam kedua berharokat. Maka dalam penulisan ya, dalam penulisan 2 lam tersebut itu dijadikan 1, diganti dengan tasbih. Tetapi tidak mengubah lafaz. Ya. Ucapannya kan tetap sama. Fa'alalun. Ini dibaca apa? Fa'alalun. Yang ini dibaca fa'alalun. Sama atau beda? Sama. Jadi yang seperti ini hanya faedah penulisan. Itu pun kalau dikembalikan ke kata yang diwazani tadi, ghadan farun, pada kata ini hurufnya berbeda. Ya, ghadan farun, tidak ada huruf yang sama. Ya, pada wazan ada tiga lam, pada wazan ya, fa'alal ada tiga lam kalimah, lam pertama, lam kedua, dan lam ketiga. Tapi pada kata yang ada itu berbeda-beda hurufnya. Lam yang pertama tadi mewakili atau menggantikan nun, lam yang kedua menggantikan fa, lam yang ketiga menggantikan ro, ghadan farun. Karena hurufnya berbeda-beda, maka ya sudah seperti apa adanya, tidak kemudian diubah tasdid. Ya. Gitu ya. Jadi berbeda pembahasan tasdid itu dalam hal ini dari sisi penulisan saja. Adapun kalau memang tidak ada huruf yang sama, maka tidak usah diganti dengan tasdid. Justru nanti salah kalau itu diganti dengan tasdid. Karena hurufnya berbeda, ghadan farun, nunnya sukun, kemudian diikuti fa. Nun dan fa kan berbeda. Jadi tetap ghadan farun. Ya. Jadi yang semacamnya juga perhatikan. Ya. Sebabnya apa? Ya. Karena apa? Kemudian perubahannya bagaimana? Ya. Itu harus diketahui. Supaya tidak kemudian apa salah kaprah, salah kaprah atau kemudian semua disamaratakan juga tidak. Ya. Jadi kalau sebab itu terpenuhi, maka terjadi. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya tidak terjadi. Ini sebabnya ada dua huruf sama. Ya. Yang awal sukun, yang kedua berharokat. Maka terjadi penulisan semacam ini dengan tasdid. Tapi kalau di sini, tidak ada yang demikian, maka tidak terjadi penulisannya dengan tasdid. Ya. Jadi ketahui sebabnya. Tidak sekedar melihat sekilas secara zahir, tapi ketahui, diteliti dulu sebabnya apa. Berikutnya waswasa. Ini fi'il ya, waswasa. Waswas artinya waswas dari bahasa Arab, waswasa. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan rasa waswas pada hati-hatinya manusia, di surah An-Nas ya. Alladhi yuwaswisu. Jadi yuwaswisu itu bentuk mudhari'nya. Yuwaswisu. Ya. Waswisu. Ini mudhari'nya, maudhu'nya waswasa. Waswasa yuwaswisu. Memberikan waswas, rasa waswas. Nah, di sini mudhari'nya maudhu'nya waswasa ada berapa huruf? 1 2 3 4, ada 4 huruf. Dan itu semua huruf akhir. Waswasa empat huruf, itu semua huruf asli. Jadi, tidak ada huruf tambahan. Sehingga wazannya dari tiga huruf fa'ala tambahkan satu huruf yaitu lam. Harakatnya sesuaikan apa? Fa'lala. Ya. Fa'lala. Ya tetap fa'lala. Ada dua huruf lam sama, tapi sama-sama berharakat. Ya sudah, tidak diganti dengan tasdid. Karena sama-sama berharokat, ya, jadi tetap fa lala. Ya, jadi diganti dengan tasdid kalau yang pertama sukun, yang kedua berharokat, itu baru ditulis dengan tasdid. Kalau tidak demikian, ya, tetap apa adanya fa lala. Yuwas itu berarti wazannya, yaknya kan huruf mudhara'ah. Yu, yufa li lu, yufa li lu. Fa'lala yufa'lilu waswasa yuwaswisu. Berikutnya abarun. Abarun. Berapa huruf ini? Empat. Ini panjang ya. Abarun. Kalau diuraikan, A itu kan hamzah diikuti alif. A Barun. Ya. Jadi alif atau hamzah kemudian di atasnya ada mad itu panjang. Aslinya hamzah diikuti alif. Jadi seperti ini. Barun. Jadi ada berapa? 50. Ini wazannya apa berarti? Af. Af. Alun. Abarun. Wazannya af. Alun. Ini. Jadi hamzah yang awal itu hamzah tambahan. Ya. Jadi huruf yang asli fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah ini di pada hamzah yang kedua atau pada alif dan ba dan ro. Jadi nanti mencarinya dalam kamus pada kata ini abaro. Pada fiilnya abaro dan itu bentuk isim ya. Kalau mencari kamus di sini nanti. Jadi ab yang jelas di sini nanti apa ya, nih untuk terlupakan ya. Tapi yang jelas begini dari ini tadi abara pada asalnya, kemudian ini bentuk jamak ya isim ini. Nah nanti hamzah yang asli pada abara kemudian bertemu dengan hamzah tambahan di sini. Jadi asalnya nanti seperti ini. Ini, a barun seperti itu karena aslinya tadi fa kalimah itu hamzah. Sehingga ketika dibentuk dengan wazan af'alun maka akan dijumpai dua hamzah, hamzah yang awal hamzah tambahan kemudian hamzah yang kedua adalah yang asli dari kata tersebut. Jadi a barun. Nah, bertemu dua hamzah seperti ini kemudian di hamzah yang kedua dilunakkan. Artinya dilunakkan apa? Dia diganti dengan alif atau menjadi bacaan panjang dari hamzah sebelumnya. Sehingga menjadi abarun. Ya, seperti ini ya. Abarun. Gitu, seperti ini juga boleh. Dengan hamzahnya dengan alif. Ini ya. Jadi dari abarun menjadi abarun. Kemudian penulisannya dengan tanda mat itu tadi. Ini. Jadi hamzah itu sebenarnya huruf asli, ya, huruf hamzah ya, sebenarnya huruf asli, tapi dia juga terkadang bisa digantikan atau menggantikan huruf ilah, ya. Ini seperti di sini ya, ini. Hamzah bisa menjadi alif, ya. Menjadi abar, ini ya. Kasnya, coba lupa tadi. Nanti bisa ya, berarti. Satu lagi hadiyun. Apa ini? Baik. Kemarin ada perubahan ya, ada perubahan tempat ya. Hadiyun sudah dijelaskan qol makani. Wazannya alifun. Ya. Perubahan tempat dari wahidun di halaman ke-13. Sudah disebutkan contoh yang paling akhir halaman ke-13. Yang contoh yang paling akhir yang paling bawah hadiyun wazannya alifun maklubun maklubu wahidin pergantian atau perubahan tempat dari wahidun jadi aslinya wahidun fa'ilun kemudian hurufnya diubah diganti tempatnya menjadi hadiyun wahidun menjadi hadiyun ini ya. Jadi wahidun ini wazannya fa'ilun sesuai kan wawu itu fa' kalimah di sini wawunya berubah menjadi ya berarti fa'nya di akhir dalam huruf ilah ya bisa berubah kemudian atau ini ha tadi ha dari wahidun pada ain kalimah, maka di sini a ain kalimah kemudian alif dal wahidun, dalnya kembalikan ke wahidun, dal itu pada lam kalimah, maka di sini lam kemudian tadi ya itu perubahan dari wawu pada fa kalimah, maka di sini fa nya di akhir sehingga wazannya jadi alifun. Jadi seperti itulah ya, perubahan-perubahan kata disesuaikan dengan wazannya ya. Dan terutama ketika dalam kata tersebut ada huruf illah ataupun hamzah, itu yang biasanya banyak terjadi perubahan ataupun pergantian tempat. Adapun kalau hurufnya sahih itu relatif tidak ada perubahan ataupun penggantian tempat secara umum ya, demikian. Ada yang ditanyakan? Ya, untuk kita diketahui apa nanti yang akan dipelajari dalam ilmu sorof, ya seperti inilah ya, membedah kata bahasa umumnya, membedah kata, meneliti asal kata itu bagaimana, bentuknya bagaimana, kemudian memberikan makna apa, demikian. Jadi dari satu tulisan, dari satu lafaz bisa kita ketahui ini dibaca seperti ini untuk memberikan makna ini. Satu contoh mudah untuk kita tutup tulisan ini. Dibaca apa ini? Madara satun bisa, mudari satun bisa, apalagi madara satun tempat untuk belajar sekolah, mudari satun pengajar, seorang pengajar putri ya. Berbeda maknanya, tapi tulisannya sama. Tas itu kadang-kadang disebut, kadang-kadang tidak. Walaupun di sini asli, kalau udah di sana ada tas itu, tapi tas itu kadang-kadang disebut, kadang-kadang tidak. Maka dari bentuk tulisan ini kita membaca apa maknanya, ya jadi sesuai yang dibaca. Kalau dibaca madrasah rosatun bermakna sekolah atau tempat untuk belajar. Kalau dibaca mudarrisatun bermakna pengajar putri. Nanti dalam kalimat tidak menyesuaikan mana yang dibutuhkan, mana yang lebih sesuai dalam kalimat. Tahunya ya dari yang sorof itu diantaranya. Dan kalau contoh banyak sekali, tidak terhingga sebenarnya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi bukan sifatnya menakut-nakuti atau enggak, justru ini untuk memberikan semangat saat belajar dengan sungguh-sungguh ilmu sorof ini. Tidak tahu ternyata seperti itu manfaatnya, kegunaannya itu sangat luar biasa sekali, penting sekali saat belajar ilmu sorof ini. Ya, untuk pagi ini dulu, kalau mungkin untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.